الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Simak kajian kitab usul salasa ini setiap Senin pagi di Radio Roja Bandung 1476 AM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selatsau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pemirsa melalui YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung, pendengar Radio Albayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS Kebumen, Insani Purbalingga, Suara Kalbu di Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Suara Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Di dalam Al-Quran, kengerian hari kiamat digambarkan dalam beberapa jenis penjelasan. Pertama, saking hebatnya, dahsyatnya, menakutkannya hari kiamat. Oleh Allah Azza wa Jalla, hari kiamat disebut dengan yaumun azim, hari yang amat dahsyat. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai ayat 6, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kata Allah, mereka tidak akan mengira atau tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang sangat agung, hari yang sangat dahsyat, hari ketika seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kadang Allah menyebut hari kiamat dengan hari yang amat sangat berat, karena beratnya kejadian dan keadaan saat tersebut bagi manusia, apalagi bagi manusia yang berdosa. Allah menyatakan, inna ha'ulai yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Sesungguhnya mereka sangat menyukai kehidupan yang segera. Maksud kehidupan yang segera itu adalah kehidupan di alam dunia. Mereka manusia lebih menyukai kehidupan dunia, wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka melalaikan hari di belakang mereka, yaitu hari yang sangat berat. Maksudnya adalah hari kiamat. Dalam ayat lain Allah menyebut kiamat dengan yaumun asir, hari yang sangat sulit. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Insan ayat yang ke-27, fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Kata Allah, maka itulah hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir, hari tersebut tidaklah mudah. Jadi berbagai macam sebutan Allah terapkan untuk hari kiamat yang menggambarkan keadaan yang mengerikan di hari tersebut. Selain itu, hari kiamat menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai saking menakutkannya, andai ada wanita yang sedang menyusui anaknya, biasanya seorang ibu yang menyusui anaknya itu konsentrasi penuh kepada anaknya, sambil dielus, sambil ditatap, diusap, diperhatikan semuanya gitu ya. Tapi kalau di hari kiamat ada wanita yang sedang menyusui anaknya, maka wanita itu niscaya akan melalaikan anaknya, akan dilempar begitu saja. Andai ada wanita yang sedang hamil di hari kiamat itu, niscaya berapa bulan pun usia kehamilannya akan gugur seketika itu juga, keguguran. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hajj ayat pertama dan yang kedua, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at wa wada'a وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Hei manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Di hari itu engkau lihat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya mendadak melalaikan anak yang disusuinya. Seorang wanita hamil mendadak melahirkan isi kandungannya. Dan kau lihat manusia berperilaku seperti orang mabuk, padahal tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu amat sangat dahsyat. Mata seluruh manusia saat itu terbelalak, kemudian tidak mampu berkedip. Saking takutnya, mereka tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Tatapan matanya kosong, hati mereka pun kosong. Sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim 42 dan 43, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Jangan kalian mengira bahwa Allah itu lalai dari orang-orang yang zalim. Seringkali dalam kehidupan di dunia, banyak orang zalim, jahat, merugikan banyak orang. Oleh manusia didoakan keburukan. Tapi anehnya orang zalim itu tidak mengalami musibah apapun. Kekuasaannya bertambah, kekayaannya bertambah, pangkatnya naik terus, jabatannya tambah tinggi terus, kejahatannya juga bertambah jahat. Kenapa ya Allah tidak menurunkan azab kepada orang seperti itu? Banyak manusia menjerit karena menderita oleh orang yang seperti ini. Banyak manusia menyangka, aduh jangan-jangan Allah itu lupa. Lupa atau tidak peduli kepada nasib manusia. Itu terjadi di zaman dahulu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika masih di Mekah itu mengalami penderitaan, penganiayaan, disiksa. Bahkan ada yang dibunuh sampai mati. Penyiksaannya di luar batas kemanusiaan. Sampai Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, saya sekeluarga mengalami siksaan yang bila siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Saking dahsyatnya ya siksaan tersebut. Tapi kenapa orang zalim yang jahat itu tetap jaya saat itu? Sampai manusia menyangka jangan-jangan Allah lalai terhadap hal ini. Allah menurunkan ayat, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian menyangka bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Innama yu'akhiruhum. Kami menunda mereka. Siksaan bagi mereka ditunda. Nanti kalau siksaan itu tidak diturunkan di dunia, tapi diturunkan di akhirat, jauh lebih dahsyat daripada apa yang mereka alami di dalam dunia. Siksaan yang Allah turunkan di dunia. Kalau siksaan Allah turunkan di dunia, mengurangi kadar dosa, kadar siksa di akhirat. Berarti Allah masih menyayangi orang itu. Tapi kalau umpama orang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat zalim oleh Allah dibiarkan, tidak diberikan penderitaan, tidak di stop, tidak diberikan azab, menunjukkan Allah murkanya luar biasa, bencinya kepada orang itu luar biasa. Nanti oleh Allah ditunda pada hari kiamat azabnya, luar biasa. Di dunia enggak berapa lama, hanya sebentar. Allah menyatakan innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah menunda mereka sampai pada hari ketika seluruh mata terbelalak, melotot, muhti'ina, mereka berjalan cepat, muqni'i ru'usihim, mereka mengangkat kepala mereka melihat ke atas, la yartadu ilaihim tarfuhum. Mata-mata mereka tidak bisa berkedip, wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka kosong. Saking mengerikannya pada saat itu. Sampai-sampai hati mereka atau jantung mereka saking menakutkannya terdorong naik ke atas. Sampai kata orang Sunda mah melag dina tikoro. Melag itu apa? Tertahan, tidak bisa kembali ke tempat semula, tidak bisa keluar. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 18, wa anzirhum yawmal azifah, idhil qulubu ladail hanaziri kadhimin. Kata Allah, berikan mereka peringatan tentang hari yang pasti akan datang, yaitu hari kiamat. Ketika hati-hati mereka tertahan di tenggorokan mereka. Mereka tidak bisa bicara, tidak bisa menjerit. Karena seolah-olah hatinya, jantungnya itu tertahan di tenggorokan mereka. Saat itu mata pun terbalik, hati pun terbalik. Perasaan mereka tidak karu-karuan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang surah An-Nur ayat yang ke-37, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka sangat takut kepada suatu hari, di hari tersebut hati-hati mereka dan mata-mata mereka terbalik. Sampai dalam An-Nazi'at yang ke 6 ayat yang ke-8 menyatakan qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashiah. Hati-hati mereka pada hari itu dipenuhi rasa takut dan mata-mata mereka pun tertunduk. Sampai saking menakutkannya keadaan di hari tersebut, anak-anak kecil mendadak beruban. Perubahan rambut yang tadinya hitam menjadi uban itu salah satu penyebabnya adalah mengalami rasa takut yang luar biasa. Dan ini ada hubungannya. Kalau seorang anak mengalami banyak stres, tekanan, ketakutan oleh tindakan orang tuanya atau lingkungannya, itu mungkin saja lebih cepat berubah daripada anak yang hidupnya senang dan tenang. Karena rasa takut mempengaruhi rambut manusia. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan rambutnya sudah ada uban 1-2. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Syibta ya Rasulullah." Engkau sudah beruban wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Syayabatni Hud wa akhwatuha." Yang membuat aku beruban adalah surah Hud dan kawan-kawannya. Surah Hud itu di dalamnya berisi tentang penjelasan hari kiamat yang mengerikan. Nabi SAW secara rutin membaca Al-Quran, tamat, balik lagi, dan seterusnya begitu. Ketika membaca surah Hud dan surah-surah lain yang juga sama-sama menjelaskan tentang hari kiamat, mempengaruhi jiwa. Rasa takutnya kepada Allah, kepada hari kiamat semakin besar, dan ini yang menyebabkan rambut beliau beruban. Nah, hari kiamat nanti kejadian yang sebenarnya menyebabkan manusia, anak kecil beruban mendadak. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzzammil 17 dan 18. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَالسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Kata Allah Azza wa Jalla, bagaimana mungkin kalian akan bertakwa apabila kalian kufur kepada suatu hari yang di hari itu seorang anak kecil mendadak beruban. Wassama'u munfatirun bih, dan langit saat itu terpecah, belah, hancur. Kana wa'duhu maf'ula, dan janji Allah itu pasti terlaksana. Ketakutan yang teralami oleh manusia di saat tersebut menyebabkan dia tidak peduli lagi kepada orang-orang yang dicintainya sekalipun. Kepada anak atau istrinya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, saudaranya, adik kakaknya, sahabat dekatnya. Kalau di sini kita umpamanya bertemu dengan orang yang kenal, apalagi kerabat, apalagi keluarga sendiri, bertemu di tengah jalan, pasti akan saling tegur, saling sapa. Pasti akan saling bertanya satu sama lain, ngobrol. Maka ketika kiamat terjadi, seolah-olah tidak kenal dengan kerabat. Ibunya dibiarkan, istrinya, suaminya dibiarkan, anaknya dibiarkan. Semua orang-orang terdekatnya pun seolah-olah tidak ada lagi hubungan nasab, cuek, masing-masing sibuk dengan keselamatannya sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, yauma fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Bila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka, dan mereka tidak lagi saling bertegur sapa. Maksud tidak ada lagi hubungan nasab, maknanya kepada saudara senasab pun, keluarga terdekat pun, itu tidak lagi peduli, tidak lagi saling tegur, saling sapa, tidak lagi saling bertanya. Tidak ada komunikasi lagi saat itu. Semua orang lari dari siapa? Dari semua orang, dari ibunya, dari ayahnya, dari saudaranya, dari istrinya, dari anak-anaknya, semuanya lari. Kalau sekarang di dunia umpamanya ada, semoga Allah tidak memberikan kita musibah seperti ini ya, ada gempa bumi umpamanya, di mana-mana bumi bangunan runtuh. Kita saat itu menyelamatkan diri masing-masing. Ingat ke istri, ingat ke anak, ingat ke orang-orang yang dikasih, dicari kan gitu. Sekarang di dunia. Sambil khawatir. Nanti di akhirat, ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya dibiarkan, ditinggalkan, lari begitu saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Abasa ayat 33. Fa'idha ja'atis sokhah, yawma yafirrul mar'u min akhih, wa ummihi wa abih, wa sahibatihi wa banih, likullimri'im minhum yawma idhin sya'nu yughni. Bila datang hari kiamat, maka di hari itu seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari pasangan hidupnya, lari dari anak-anaknya. Masing-masing orang di antara mereka saat itu sibuk dengan dirinya sendiri. Anak tidak bisa menyelamatkan ayahnya, ayahnya juga demikian. Suami tidak bisa menyelamatkan istrinya dan sebaliknya. Semua orang masing-masing menyelamatkan diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah, di antaranya dalam surah Luqman ayat 33. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. Hei manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutlah kalian kepada satu hari. Di hari itu seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya. Seorang anak tidak bisa menyelamatkan ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Dalam surah Al-Baqarah 48 Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Kata Allah, takutlah kalian kepada suatu hari. Di hari itu seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain sedikit pun. Tidak diterima syafaat, tidak diterima tebusan, dan mereka sedikit pun tidak memperoleh pertolongan. Itu beberapa keadaan yang menggambarkan tentang hari kiamat. Semua orang enggak peduli lagi kepada orang lain, sekalipun itu adalah orang-orang terdekatnya. Adapun orang kafir, ketika mereka divonis akan memperoleh azab, mereka berupaya untuk menyelamatkan diri dari azab itu sekalipun harus menebus dirinya dengan apapun. Seandainya mereka memiliki kekayaan sepenuh langit dan bumi, maka mereka siap membayar dirinya dengan seluruh kekayaannya agar bisa selamat dari azab Allah. Allah berfirman, walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi laftadat bih. Seandainya setiap orang yang berbuat zalim di dunia ini memiliki seluruh kekayaan di alam jagat raya ini, pasti mereka siap untuk menebus diri dari azab dengan seluruh kekayaannya. Bahkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 17 Allah menyatakan, وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُ Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma laftadau bihi ulaika lahum su'ul hisab. Dan orang-orang yang tidak memenuhi panggilan dakwah. Ada dakwah itu cuek, bahkan ngalelewe, kata orang Sunda mah, nyinyir, sentimen, anti, tidak suka alias benci. Nanti azabnya di akhirat luar biasa loh. Seandainya mereka memiliki sepenuh bumi berupa kekayaan, emas, perak, sepenuh bumi, dan didatangkan lagi sepenuh bumi lagi, dua bumi itu, bukan bumi rumah, bukan, seluruh dunia ini isinya emas dan perak dua kali lipat dari itu, niscaya mereka mau menebus diri mereka dengan semua kekayaan itu untuk selamat dari azab. Bagi mereka ada su'ul hisab, hisab yang amat sangat buruk. Tapi seluruh tebusan tersebut ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diterima. Allah mah tidak butuh kekayaan, karena semua kekayaan juga itu semua milik Allah, bukan milik manusia. Tapi karena kekayaan ini tidak ada harganya menurut Allah, Allah berikan sekalipun kepada orang kafir. Kata Nabi SAW, seandainya dunia ini memiliki nilai dalam pandangan Allah, sekalipun nilainya itu senilai dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan air minum walaupun setetes kepada orang kafir. Seandainya dunia ini, harta ini yang ada dalam kehidupan dunia ini ada nilainya menurut Allah, niscaya orang kafir itu satu tetes air pun juga tidak akan diberikan. Tapi karena dunia ini tidak punya nilai apa-apa, orang kafir pun, orang durhaka pun, orang musyrik pun, orang yang menentang Allah pun diberi, karena gak ada harganya menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mereka terkena azab lalu mau menebus dirinya dengan seluruh kekayaan, Allah gak butuh itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka tebusan walaupun berupa emas sepenuh bumi. Emas banyaknya sedunia ini milik orang kafir. Maka tidak bisa dipakai untuk menembus dirinya dari azab. Mereka lah orang-orang yang akan peroleh azab yang sangat pedih, dan mereka tidak memiliki seorang pun yang bisa menolong mereka dari azab itu. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW menceritakan tentang orang kafir di akhirat. Kata Nabi SAW, yuja'u bil kafir yawmal qiyamah fayuqalu lahu ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih fayaqulu na'am fayuqalu lahu qad kuntu sa'altuka ma huwa aisaru dhalik fa'abait. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat didatangkan orang kafir lalu ditanya, bagaimana pendapatmu kalau kamu memiliki emas sepenuh bumi, mau gak kamu menebus dirimu agar selamat dari azab itu dengan seluruh emas sepenuh bumi tadi? Orang kafir itu menjawab, ya saya mau. Kata Allah, dulu ketika di dunia aku meminta kepadamu sesuatu yang jauh lebih enteng dari mengumpulkan emas sepenuh dunia, yaitu Jangan kamu menyekutukan aku dengan sesuatu pun, tapi kamu enggak mau. Tetap musyrik. Jadi waktu kita, andai ya, waktu kita di dunia, oleh Allah diberi tugas mengumpulkan sebanyak-banyak kekayaan agar bisa menebus diri kita dari azab. Tapi syaratnya, kekayaan yang harus dikumpulkan itu berupa emas sepenuh bumi yang kita tempati. Berat apa ringan? Ya berat, gak mungkin siapapun manusia sekaya apapun, seberkuasa apapun, sehebat apapun, tidak bisa menguasai seluruh kekayaan di bumi ini sendirian. Gak bisa kan? Terbagi-bagi itu. Andai syarat seseorang selamat dari azab itu harus menjadi penguasa di seluruh dunia, semua kekayaan milik dia pribadi, niscaya tak akan mampu orang melakukan itu. Tak akan ada yang selamat. Tapi bukan itu yang Allah tekankan kepada kita. Allah jauh lebih enteng tuntutannya kepada kita. Hanya satu, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jauh lebih enteng itu mah ya. Cuma menahan diri dari menyembah kepada selain Allah, cukup hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak perlu kekayaan yang berlimpah untuk bisa selamat dari azab. Tapi manusia enggan, tidak mau. Akhirnya tetap melakukan kedurhakaan kepada Allah, akhirnya terkena azab. Nah, orang-orang yang seperti itu jahatnya, jangankan dengan harta kekayaan, seandainya mereka bisa selamat dengan mengorbankan orang-orang yang dicintai ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya, sahabat dekatnya, saudara dikorbankan, itu aja azab sebagai tebusan bagi saya agar saya selamat dari azab. Niscaya orang kafir akan melakukannya. Tapi itu tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'arij, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, Allah berfirman, Ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhim bibanih wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha lava. Kata Allah, orang-orang durhaka, para ahli neraka, ya, di akhirat nanti berangan-angan, berharap seandainya mereka bisa membebaskan diri dari azab hari itu dengan menebus diri mereka dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarga yang telah mengasuhnya, orang tuanya, ayah ibunya, tuh dikorbankan itu aja azab asal saya selamat. Bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji, dengan semua manusia yang ada di muka bumi semuanya tuh azab agar saya sendirian selamat. Maka orang kafir pasti akan melakukannya. Tapi apa kata Allah? Kalla, tidak bisa. Innaha lada, tuh neraka lada, neraka yang menyala-menyala, apinya sudah menunggu kamu. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Terus, lamanya waktu hari kiamat, satu hari di hari kiamat itu sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Bayangkan, andai umpamanya, seseorang kan di kalangan seorang muslim, muslim yang ahli maksiat, muslim tapi durhaka, suka sholat, suka saum Ramadan, sudah haji beberapa kali, tapi dosanya juga banyak. Suka ghibah, suka menyakiti orang, suka zalim kepada orang lain, suka ini, suka itu. Akhirnya dia masuk dulu ke dalam neraka. Enggak selamanya, sementara. Andai umpamanya sementara itu 3 hari, diazabnya di akhirat, 3 hari ini. Maka 3 hari itu sebanding dengan 3 kali 50 ribu tahun di dunia. Sehari di akhirat 50 ribu tahun di dunia, tuh bayangkan. Kalau 3 hari berarti berapa tahun? 150 ribu tahun di dunia. Kebayang lamanya ya. Di azab itu jangankan ribuan tahun, beberapa menit aja. Tersiksanya luar biasa. Coba umpamanya kita lagi menwa, mencret tuai, mules, gak ketahan, lalu lari ke WC, di WC ada orang, digedor, cepat siapa, tenang, ya masih mules, wah, nunggu semenit, dua menit, gimana rasanya? Wah, tersiksanya luar biasa ya. Sakit gigi semalaman, tersiksanya sampai nangis-nangis. Ini dalam keadaan mengalami siksaan. Coba tuh umpamana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah diterapi dengan akupresur atau pijit refleksi. Pijit refleksi gak seberapa sakit, tapi sakitnya luar biasa. Bagian tertentu yang ada penyakitnya dipijit. Semenit aja, wah, teriak-teriaknya luar biasa. Padahal pakai tangan, pakai jari, ujung jari, gak pakai alat. Kalau akupresur pakai alat, pakai kayu yang keras, ditekan, wah, menjerit-jeritnya juga. Sampai gimana? Hanya hitungan detik, beberapa detik, paling 10 detik, 20 detik, wah, rasanya luar biasa. Di akhirat, di neraka jauh lebih dahsyat lagi dari itu, dan lama waktunya. Allah berfirman tentang perbandingan kehidupan waktu di dunia dan di akhirat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana fasbir sablan jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kata Allah, para malaikat dan malaikat Jibril naik ke Allah. Terus fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Naik kepada Allah di pada satu hari yang kadar hari tersebut satu harinya sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Andai umpamanya kita hidup 100 tahun di dunia ini, itu dibanding akhirat hanya beberapa detik. Beberapa detik hidup kita di akhirat. Karena satu hari di akhiratnya 50 ribu tahun di dunia. Sebentar banget. Kata Allah, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka manusia menganggap itu sangat jauh. Wa narahu qariba. Tapi kami memandang sangat dekat. Menurut kita masih lama. Menurut Allah sangat sebentar. Satu hari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Makanya ketika sampai di akhirat, ditanya berapa lama kamu hidup ketika di dunia? Paling sehari atau setengah hari. Atau paling hanya satu pagi, satu masa pagi saja atau satu sore hari. Sudah, cuma beberapa jam, beberapa menit. Gak begitu lama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaum wa yauma yahsuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ata minan nahar. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka di akhirat, mereka memandang seolah-olah mereka tidak hidup di dunia kecuali beberapa saat di siang hari semata-mata. Berapa lama kamu hidup di dunia? Paling setengah jam gitu. Dalam Al-Quran, surah yang lainnya, surah An-Nazi'at ayat 46, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka ketika sampai di akhirat, mereka memandang tidaklah mereka hidup di dunia kecuali hanya satu waktu isya atau satu waktu duha. Hanya sebentar. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan sangat lamanya waktu hidup di akhirat nanti. Satu hari di akhirat itu sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Bayangkan kalau orang itu hidupnya di akhirat nanti mengalami azab yang sangat dahsyat berupa api neraka dan berbagai macam jenis siksaan di dalamnya. Pasti akan mengalami azab itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau orang kafir, orang musyrik, orang yang mati dalam keadaan bukan muslim, itu selama-lamanya, enggak akan ada batas waktunya. Tapi di kalangan orang-orang Islam, karena kedurhakaannya, ada yang mampir dulu ke dalam neraka sebelum nanti dimasukkan ke dalam surga. Jangan sampai ada harapan masuk surga nih, walaupun diazab dulu. Iya betul. Tapi ingat waktunya loh. Satu menit, satu detik kita melakukan dosa di dunia, ya. Nanti perhitungannya di akhirat berapa lama, hayo. Kali aja 50 ribu tahun nanti. Lamanya luar biasa, ya. Apalagi kalau dosa kita terlalu banyak dibanding dengan amal baik kita, ditimbang lebih berat ke dosa di akhirat, diazab sehari dua hari, kalikan 50 ribu tahun. Oleh karena itu jangan pandang remehnya atau kecilnya perbuatan dosa, tapi lihat azab yang diakibatkan dari perbuatan dosa tersebut, ya. Inilah beberapa gambaran kengerian hidup di hari kiamat nanti. Insyaallah nanti kita akan jelaskan bagaimana yang terjadi ketika kiamat ini teralami oleh kita semua. Untuk pagi hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Zain. Syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan mengikuti kajian ini. Ikhwatul iman jazakumullah khairan. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab, dan bagi Anda para pendengar sekalian yang akan bertanya, kami silakan bisa bertanya langsung ke Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Atau melalui pesan singkat bagi para pendengar Radio Roja Bandung melalui telepon 0811227-1476. Dan radio para pendengar yang mengikuti radio yang lainnya, kami persilakan untuk menghubungi kru radionya masing-masing. Nanti insya Allah disampaikan kepada kami di Radio Roja Bandung ini. Yang pertama Ustadz, ada pertama orang dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah pacaran lewat WhatsApp itu termasuk zina? Mohon penjelasannya Ustaz. Dari kiamat ke pacaran. Apakah pacaran lewat WhatsApp itu termasuk zina? Iya, kalau yang dimaksud pacaran lewat WhatsApp itu berupa chatting yang isinya mengungkap rayuan-rayuan gombal. Ada kata-kata sayang, ada kata-kata cinta, ada kata-kata rindu, kangen, ingin berjumpa. Apalagi lebih daripada itu. Kira-kira mempengaruhi pikiran enggak? Iya, mempengaruhi pikiran. Pikiran menghayalkan hal-hal yang seperti itu. Apakah itu termasuk zina? Itu minimalnya zina pikiran, zina hati. Dan zina juga tangan, karena menuliskan perkara-perkara yang menjurus ke sana. Apakah dosa? Ya jelas dosa. Sebesar apa? Sebesar sesuai dengan kadar dari kata-kata, penyimpangan kata-kata yang dia tulis dalam chatting melalui WhatsApp tadi. Jadi ya itu termasuk terlarang, tidak boleh yang seperti, walaupun tidak bertatapan, walaupun tidak bertemu, walaupun tidak berdekatan, berada di dua tempat yang berjauhan, tapi komunikasi lewat WhatsApp gitu ya, dan isi chattingnya berbau hal-hal yang menjurus ke sana, ya itu dosa. Tapi dosanya tidak sebesar dosa berzina secara langsung. Dan tidak dihukum dengan hukuman bagi para pezina. Wah, orang yang chatting lewat WhatsApp itu harus dirajam, ya tentu saja tidak. Tapi ya dosa yang kadar dosanya jauh lebih kecil dibanding berzina secara sebenarnya, tapi tetap kadar dosa tersebut tidak boleh dianggap enteng, ya. Demikian. Wallahu a'lam. So, silakan lagi Mas Zain. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kami undang para pendengar sekalian bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Kami tunggu, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Abdurrahman di Kerat Sondong, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ada orang yang bilang bahwa tanpa agama hidup akan damai. Bagaimana pendapat Ustaz atas pernyataan tersebut? Tanpa agama hidup akan damai. Di otak orang ini terbalik. Tanpa agama hidup akan damai. Ya. Lalu aturan apa yang akan mereka terapkan? Pasti ada aturan. Aturannya pasti buatan manusia. Sedangkan otak, isi otak manusia, keinginan manusia beragam. Ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu. Ketika merumuskan aturan itu saja sudah pada berantem tuh. Karena berbeda pendapat. Ketika ada kesepakatan, ya pasti orang jahat banyak. Ya, itu pertama. Kedua, lihat realita, lihat bukti. Coba negara yang ateis, tidak adakah kejahatan di sana? Tentu saja banyak. Nah sekarang coba lihat negara yang memberlakukan aturan agama. Seperti umpah di Saudi, di Mekah, dan di Madinah. Ada gak kejahatan di sana? Ya, ada tapi sedikit, jauh lebih sedikit. Ketika azan berkumandang, semua orang pergi ke masjid. Dagangan dibiarkan begitu saja. Ada gak yang mencuri? Tidak ada yang mencuri. Ada gak penodongan? Nggak ada penodongan. Kalau toh ada kejahatan 1-2, itu termonitor, langsung ditangani, dan itu bisa dihitung dengan jari. Memang ada kejahatan copet. Di Masjidil Haram ketika tawaf ada yang nyopet. Ketahuan langsung. Sebab dalam Masjidil Haram itu ada ribuan kamera CCTV memantau. Ya. Sehingga si korban yang dicopet pun tidak tahu bahwa dirinya dicopet. Tiba-tiba datang askar, datang polisi, gerwek, nangkap orang yang nyopetnya. Ada apa kamu nyopet? Mana buktinya? Tuh ada CCTV. Udah. Tapi itu pelakunya orang luar. Orang Indonesia ada kan yang nyopet di sana. Jamaah haji, kesana haji sambil nyopet. Ada enggak? Ada. Adapun penduduk asli sananya super sangat jarang. Ada 1-2. Tapi jauh lebih aman dibanding negara-negara yang tidak memberlakukan aturan agama dalam kehidupan bernegaranya. Ya? Jadi orang yang mengatakan tanpa agama hidup akan damai, itu keliru besar. Sebaliknya tanpa agama berlakulah hukum rimba. Kenapa Allah menurunkan agama, para nabi, para rasul? Itu ketika kehidupan manusia kacau. Kehidupan manusia itu justru tidak ada kedamaian. Yang kuat berkuasa, yang lemah itu yang teraniaya. Peraturan apa yang dipakai? Hukum rimba. Yang kuat itu yang benar, yang berkuasa itu yang benar. Yang miskin, yang lemah, walaupun benar atau salah, itu tetap teraniaya. Semuanya begitu, terjadi pembunuhan, terjadi kejahatan, pemerkosaan, perampokan, perampasan, sampai disebut dengan sebutan zaman jahiliyah, lalu Allah mengutus satu rasul kepada orang yang seperti itu untuk merubah keadaan. Oleh karena itulah, maka tanpa agama hidup akan kacau. Tapi bukankah para nabi, termasuk Nabi Muhammad, kehidupannya juga dipenuhi dengan perang? Betul. Tapi perang itu untuk menciptakan kedamaian. Perang terjadi karena adanya orang-orang yang bikin onar. Dan orang yang bikin onar itu punya power. punya kekuasaan, punya uang, punya pasukan, punya pengikut yang banyak. Yang bila dibiarkan, kehidupan bersosial, bermasyarakat, berpolitik, berekonomi akan kacau, akan dipenuhi dengan kezaliman. Maka diberantas. Dengan dakwah terlebih dahulu tidak mempan. Dengan cara baik-baik tidak mempan. Satu-satunya cara yang angkat senjata. Terjadilah peperangan. Peperangan dilakukan dalam rangka menciptakan kedamaian. Apabila tidak ada peperangan, maka yang ada adalah intimidasi dari orang kuat kepada orang yang lemah. Apakah itu damai? Kalau tuh ada kedamaian, ya, yang ada bukan kedamaian tapi intimidasi. Orang yang lemah sedikit, orang yang teraniaya umpamanya tidak memiliki keberanian melawan, tidak ada peperangan. Tapi yang ada intimidasi dari orang yang kuat kepada orang yang lemah. Intimidasi, intimidasi, intimidasi, tapi damai. Damainya karena tidak memiliki kekuatan untuk merubah keadaan. Itu bukanlah kedamaian, ya. Kedamaian hanya menurut orang jahat. Orang-orang baiknya malah tidak damai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah saya menghadiri kajian As-Sunnah namun pematerinya bukan yang ngisi di Radio Roja? Karena hanya itu kajian As-Sunnah yang paling dekat dari rumah saya. Sebelumnya saya sering hadir di kajian Ustaz, namun karena kesehatan saya menurun, sekarang saya tidak bisa bepergian jauh. Mohon sarannya Ustaz. Jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Syafakallah. La ba'sa tahurun insyaallah, ya. Iya, ustadz-ustadz yang mengisi di Roja tidak maksum, itu yang pertama. Yang kedua, tidak berarti kalau tidak mengisi di Roja itu dipertanyakan keilmuannya, kebenarannya, tidak. Kita tidak bisa menampung seluruh orang-orang yang benar, berilmu, yang baik untuk mengisi di Roja semuanya, ya enggak, ya. Jadi Roja bukanlah ukuran kebenaran. Tidak berarti kalau nggak ngaji ke Roja berarti pasti salah, pasti sesat. Tidak seperti itu. Banyak ustadz-ustadz yang mungkin jauh lebih berilmu, lebih bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tidak sempat untuk mengisi di Roja. Banyak yang seperti itu. Tapi insya Allah yang isi di Roja orang-orang yang telah terseleksi. Nah, jadi kalau umpamanya tidak sempat ngaji ke ustad-ustad yang mengisi di Roja, tapi ustad itu umpamanya benar, lurus akidahnya, manhajnya, keilmuannya juga bisa dipercaya, tentu saja boleh. Tentu saja bukan boleh, tapi bagus. Daripada ke Roja umpamanya tidak, ya, kemana-mana juga tidak. Itu bisa menyebabkan ibarat tanaman yang tidak tersiram dengan apapun, ya, akhirnya bisa mati. Kering, layu, dan akhirnya mati, ya. Jadi sekali lagi Roja bukanlah ukuran kebenaran. Tidak berarti semua yang ada, yang keluar dari Roja benar, yang tidak diminta untuk isi di Roja berarti salah. Tidak sama sekali, ya. Kita hanya berupaya maksimal memanfaatkan media ini untuk berdakwah semaksimal yang kita bisa dengan menghadirkan pemateri yang terpercaya, tapi tidak semua pemateri terpercaya bisa ditampung, enggak. Karena keterbatasan kesempatan, karena keterbatasan waktu ustadz-ustadz lain yang tidak sempat untuk mengisi di Roja banyak, ya. Sekali lagi, Roja bukanlah ukuran kebenaran. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari, ini nampaknya telepon sedang ada masalah Ustaz, nggak ada yang masalah. Iya, biar. Nggak apa-apa. Dari Egi di Bandung, assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, Ana mempunyai panti asuhan dan Ana sebagai pengurus dari panti asuhan tersebut, anak-anak panti suka mendapatkan undangan dan mendapatkan donasi dari acara-acara bid'ah seperti acara ulang tahun dan lain-lainnya. Apakah panti asuhan boleh menghadiri undangan tersebut dan apakah donasinya halal bagi anak-anak panti? Syukran. Tayyib, barakallahu fiik. Ada dua hal. Pertama, menghadiri acara Yang kedua, hukum hadiah atau makanan minuman yang bersumber dari acara-acara yang secara syar'i menyimpang. Apa boleh, apa tidak? Ya, ini dua hal yang berbeda. Menghadiri acara-acara yang secara syar'i menyimpang tentu saja tidak diperbolehkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan, mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Oleh karena itulah, maka menghadiri acara-acara yang secara syar'i tidak disyariatkan, apalagi acara itu bersumber dari kebiasaan, ritual, agama orang lain, maka tidak boleh menghadirinya. Adapun hadiah, makanan, minuman, uang, barang yang mereka berikan, umpamanya dikirim ke kita lewat paket, lewat kurir, lewat orang, atau bagaimanapun caranya, atau keesokan harinya setelah acaranya umpamanya selesai, lalu kita datang lewat, dipanggil, ini ada hadiah kemarin, ada acara di sini, maka makanan tersebut kalau secara zati halal, maka halal pula. Tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Jadi makanan, minuman, barang yang bersumber dari acara-acara yang terlarang tidak otomatis haram bagi kita. Kenapa? Karena dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dan juga para sahabat suka mengambil makanan-makanan dan uang yang disajikan oleh orang-orang musyrik untuk berhala-berhala mereka. Jadi ketika ada umpamanya berhala mereka menyembah berhala itu, mereka datang membawa sesajian, makanan, minuman, kadang uang. Oleh Nabi SAW suka diambil. Dan dipakai untuk membantu para sahabat. Ada sahabat yang memiliki hutang kepada orang kafir, dibayarkan oleh Nabi SAW dengan mengambil uang yang disajikan untuk para sesajian, para berhala. Sesajen dan berhalanya haram secara mutlak, musyrik. Pelakunya musyrik, perbuatannya syirik. Tapi apa yang disajikan di sana, makanan ataupun uang, diambil oleh Nabi SAW, oleh para sahabat. Sebagian mereka memakannya, sebagian lagi membayarkan untuk hutang-hutang mereka. Dan ini dinukil oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ta'liq kepada kitab Tauhid. Ya, oleh karena itulah, maka tidak otomatis haram. Acaranya haram, tetapi apa yang disajikannya tidak otomatis haram. Ini kaidah dalam hadis Nabi SAW. Nah, hukum asal segala sesuatu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka tetaplah dia dalam kehalalannya. Jadi makanan minuman yang bersumber dari acara-acara yang menyimpang secara syar'i, tidak ada dalil yang mengharamkannya, oleh karena itu tetaplah dalam kehalalannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Ali di Sukaluyu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bukankah seorang muslim akan rindu pulang ke kampung akhirat? Bagaimana dengan menghadapi kengerian hari akhir? Jantan antara rindu tapi takut. Umu Ali di Sukaluyu. Barakallahu fiik. Curiga apal ya mah. Bukankah seorang mukmin merindukan kehidupan akhirat? Tapi kenapa gambaran akhirat ngeri, mengerikan? Ya, yang dimaksud rindu akhiratlah rindu surganya, bukan proses menuju ke surga. Adapun proses menuju ke surga, itulah yang diceritakan di dalam penjelasan tadi. Ketika di alam mahsyar, mengerikan. Ketika dibagi buku catatan, menegangkan. Ketika ditimbang, mengerikan. Apalagi ketika menyeberang shirath, ya itu menakutkan. Ya, perkara-perkara itunya yang kita jelaskan tadi, tentu saja tidak akan dirindukan oleh orang, termasuk orang-orang mukmin. Nah, yang dirindukan oleh orang mukmin kampung akhirat yang dimaksud adalah fase terakhir yang dialami oleh manusia di akhirat, yaitu surga. Itu yang dirindukannya, bukan proses yang dialami sebelum memasuki surga. Itu maksudnya ya. Jadi tidak ada pertentangan antara pernyataan barusan dengan penjelasan yang tadi dibeberkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Bu Zain. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kalau menghadiri kajian rojak pilih-pilih Ustaz termasuk tidak ikhlas? Iya, ya. Memilih-milih Ustaz. Apakah termasuk tidak ikhlas? Ya tergantung alasan memilihnya karena apa. Kalau alasan memilihnya hanya karena ada subjektivitas pribadi, maka tidak boleh. Saya emang gak mau walaupun pemateri roja, tapi Ustaz ini gak mau sebal saya secara pribadi. Maka itu tidak boleh. Karena di dalamnya mengandung unsur kebencian. Tidak boleh. Ya, kalau alasannya sangat-sangat pribadi. Tapi kalau alasannya umpamanya berkaitan dengan retorika, dengan kedalaman ilmunya, dengan hal-hal yang menarik dari ustadz-ustadz tertentu. Saya lebih suka ini karena retorikanya membuat saya tidak ngantuk. Pembahasannya mendalam sehingga saya seolah-olah menyelam ke dasar lautan ilmu umpamanya ya. Berbeda kalau ustadz ini rata, lempeng, bikin ngantuk. Makanya kalau saya hadir ke ustadz yang ini, itu dari mulai duduk sudah langsung tidur, pas bangun sudah bubar umpamanya. Membuat saya tersiksa. Makanya saya gak benci ke orangnya. Saya bukan tidak suka ke orangnya. Tapi setiap saya hadir pasti tidur. Berbeda dengan yang ini. Kalau alasannya seperti itu ya tidak menjadi masalah. Tapi sebaiknya setiap orang memfokuskan, memilih ustadz itu karena keilmuannya. Bukan karena hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi umpamanya akhwat, saya mah resep ke ustaz dia teh kasep gitu, natapnya juga seneng gitu ya. Nah kalau ini mah goreng patut, ninggalin lagi sarekseh, makanya tidak akan hadir. Nah, gak boleh yang seperti itu ya. Fokus ke apanya? Ke ilmunya, ke penjelasannya, bukan ke orangnya, bukan ke fisiknya ya. Demikian. Wallahu'alam. Silakan lagi Muzayyin. Syukran ustaz atas jawabannya. Sekarang dari pendengar Radio Albayan di Cianjur, dari Abdullah di Cianjur, Ustaz. Apa Ustaz di luar tema? Apakah hukumnya membeli barang-barang hiasan atau hewan peliharaan yang biasanya fungsinya hanya buat hiasan dan hiburan? Syukran Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Selama barang benda tersebut halal secara syar'i, lalu kita jadikan sebagai sesuatu aksesoris yang memperindah halaman rumah kita, ruangan kita, kamar kita, tidak terlarang. Selama benda yang dijadikan sebagai media penghias itu sesuatu yang secara syar'i halal, tidak apa-apa, maka dibolehkan. Adapun membeli binatang-binatang peliharaan, ini ada hukum tersendiri. Ada beberapa jenis binatang yang tidak boleh dijual belikan, yang secara syar'i haram. Nah sekarang yang salah satu di antara yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah apa? Memelihara kucing. Memelihara kucing boleh tentu saja. Tapi menjual belikan itu haram. Tidak boleh. Menjual belikan kucing haram. Kucing tidak boleh dijual belikan. Baik kucing itu Persia, kucing apa yang lucu, yang bagus, yang kucing Angora ya. Kucing bulldog atau herder, itu mah anjing ya. Kucing apa lagi? Kucing Angora, kucing Persia, kucing garong. itu kan suka dijual belikan, harganya mahal, jutaan kan ya. Maka tidak boleh. Hasil dari jual beli kucing juga haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Judi haram, hasil dari judi haram. Mabuk haram, menjual belikan minuman yang memabukkan juga keuntungannya haram. Berzina haram. Kalau ada orang yang mengkomersilkan berzina dibayar, maka hasilnya haram. Ya, menjual belikan kucing haram. Hasil dari jual beli kucing juga haram. Maka itu tidak boleh. Jadi memelihara binatangnya boleh, apapun binatangnya. Tapi menjual belikan binatang-binatang tertentu, maka itu diharamkan. Adapun menjual belikan binatang dalam rangka dikonsumsi, dimakan, tentu saja halal boleh. Seperti jual beli ayam. Walaupun ayam itu untuk dipelihara dulu gitu ya, tapi bukan untuk hiasan. Ada gak orang yang menjadikan ayam sebagai binatang peliharaan untuk teman hidup, dibawa ke kamar gitu ya, seperti kucing? Gak ada kan? Ayam mah pasti untuk disembelih nantinya ya. Demikian juga kambing, demikian juga sapi, untuk dikonsumsi. Maka itu boleh menjual belikannya. Tapi binatang peliharaan seperti kucing seperti itu, maka tidak boleh dijual belikan. Wallahu a'lam. Silakan lagi Bu Zain. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad di Waena, Jayapura. Assalamualaikum Ustaz. Apakah doa Nabi Ibrahim tentang keberkahan kota Mekah juga menjadi keberkahan negeri Saudi Arabia atau hanya khusus untuk kota Mekah? Barakallahu fiik. Ya, Nabi Ibrahim pernah mendoakan Mekah dan penduduknya. Maka kalau ingin sejahtera, tinggallah di Mekah. Siapapun, termasuk orang Indonesia, tapi tinggal di Mekah. Tapi prosedurnya yang susah ya, yang sulit ya. Dijamin akan berkah dan akan terjamin kesejahteraannya, terkena oleh doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apakah hanya Mekah atau seluruh negeri Saudi? Hanya Mekah. Adapun di luar kota Mekah tidak terkena dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sedangkan negeri Saudi itu luas. Ada banyak kota-kota besar, ada Riyadh, ada Dammam, ada Qasim atau Unaiza, ada yang lain-lainnya, Taif. Itu tidak termasuk kota Mekah dan tidak terkena dengan doa dari Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain ya. Nah, Ustaz. Dari Umu Ardi di Ciraden. Assalamualaikum Ustaz. Apa benar salah satu tanda akhir zaman adalah tidak ada yang hamil atau semua mandul? Terus bagaimana dengan penjelasan bahwa yang ada yang pada hari akhir yang hamil akan langsung melahirkan dan yang menyusui akan meninggalkan anaknya? Syukran. Ya, Umu Ardi. Barakallahu fiik. Kita sudah dan sedang membahas masalah ini tentang fenomena akhir zaman di Pusdai. Mestinya hari ini, tapi hari ini ada uzur. Kita membahas tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Tanda besarnya kita belum sampai. Kita masih membahas tanda kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung terjadi. Terakhir, yang poin terakhir yang kita bahas tentang tanda-tanda kecil hari kiamat itu penaklukan kota Konstantinopel ya, kalau nggak salah ya. Ya, dari penjelasan, dan kita pernah menyelesaikan itu dari awal sampai akhir, sampai tanda-tanda besar. Dari penjelasan yang pernah kita bahas, tidak ada salah satu di antara tanda akhir zaman itu semua wanita mandul dan tidak melahirkan. Tidak ada. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Saya enggak tahu dari mana penjelasan itu, ya. Jadi manusia tetap akan mengandung para wanitanya sampai akhir zaman. Sampai dikatakan dalam hadis tadi, ketika kiamat terjadi, maka para wanita yang hamil pun mendadak mengalami keguguran, melahirkan apa yang dikandungnya. Para wanita yang sedang menyusui pun tiba-tiba lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan itu mengisyaratkan kehamilan dan kelahiran anak akan tetap terjadi sampai kiamat ini terjadi pada zaman tersebut. Ya, oleh karena itu tidak benar, tidak didasarkan kepada keterangan bahkan bertolak belakang dengan keterangan yang ada bahwa salah satu di antara tanda akhir zaman para wanita tidak hamil lagi alias memandu, tidak ada penjelasan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita sambung kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.